الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Maka berhadap di sini apakah sahabat, maka berkendaknya tiada mustahil, yakni tak dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada bala yang dimaksud daripada ini. Maka bagi orang yang ingin melalui jalan makrifat kepada Allah, jalan ibadat kepada Allah, hendaklah dia melalui jalan taubat. Maka dia memutuskan hendaklah dia bertaubat kepada Allah setelah dia melihat jalan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan perjalanan yang begitu ataupun pendakian yang begitu berat, maka hendaklah dia mulai bertaubat. Maka orang yang melakukan amal ibadat hendaklah disertai dengan taubat. Maka ramai yang melakukan amal ibadat tetapi ia tidak bertaubat kepada Allah. Dalam ibadat pun kita kena bertaubat. Kerana ibadat kita ibadat yang lalai. Kita kena mengaku di hadapan Allah kita ibadat yang lalai kepada Allah. Apa bukti ibadat kita lalai? Buktinya kita tidak mampu meninggalkan maksiat apabila kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Lalu ada ulama tasawuf mengatakan orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dia melakukan dosa bertaubat. Kemudian dia cuba memperbaiki diri dia. Lama-lama jatuh pula dosa, bertaubat lagi, memperbaiki lagi dirinya. Kemudian dia terus lagi melalui perjalanan, kemudian buat dosa lagi, bertaubat lagi. Lebih disukai oleh Allah yang orang itu buat ibadat tak bertaubat dengan Allah. Maka Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang bertaubat. Maka orang yang nak melalui jalan ibadat kepada Allah, bila dia melihat halangan dia nak melakukan amal ibadat, di antaranya halangan ilmu, dia tidak ada ilmu, lalu dia belajar. Bila belajar, hendaklah dia belajar ilmu yang melepaskan fardu ain untuk dirinya. Lepas dia belajar ilmu yang melepaskan fardu ain untuk dirinya, kemudian dia buat ibadat, tiba-tiba didapati dia buat ibadat tetapi dosa-dosa besar masih lagi dia laksanakan. Dia tidak mampu lagi meninggalkan dosa-dosa. Masih lagi dia buat amal ibadat kepada Allah. Lalulah dia pun kena putuskan jalan yang kedua, kata Imam Ghazali. Kalau kamu melakukan amal ibadat tapi kamu tidak mampu meninggalkan dosa besar, maka kamu kena bertaubat kepada Allah Ta'ala setelah beribadat. Tidak bermakna taubat kita dahulu tidak diterima. Kita tidak mahu kata penerimaan itu serah pada Allah. Tetapi perjalanan yang kedua mesti kena lalu. Selepas jalan ilmu, jalan taubat kepada Allah Ta'ala. Kerana orang yang belajar ilmu kemudian beramal pun belum lagi mampu meninggalkan maksiat. Belum lagi hatinya bergetar dengan Allah Ta'ala. Belum lagi hatinya merasa takut. Belum lagi mampu mengingati mati. Kadang-kadang kita belajar-belajar nak ingat mati pun tidak mampu lagi. Maka hendaklah kita melalui jalan yang kedua, yakni jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memutuskan tak dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada barang yang dimaksud daripadanya. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat. Maka dia mengambil jalan untuk melaksanakan taubat yang sadiqah, yang benar. Taubat yang benar, nanti akan datang Imam Ghazali beritahu cara-cara bertaubat. Taubat yang benar, sadiqah ni yang benar, yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan benar-benar taubat. Dengan benar-benar taubat, taubat itu dipanggil taubat nasuha. Lalu orang yang bertaubat nasuha, yang pertama, kalau dia bertaubat nasuha, yang pertama dia kena menambahkan ilmu agama. Ini orang yang bertaubat nasuha, dia kena tambah ilmu agama. Kalau dia bertaubat, dia kata saya bertaubat dan tidak mau melakukan maksiat, tetapi dia tidak belajar ilmu agama, dia dikira tidak bertaubat lagi. Yang kedua, orang yang bertaubat nasuhah ini mesti bertambah ibadat dia. Kalau dia tidak bertaubat, kalau dia bertaubat tapi ibadat dia macam dulu saja, semayang lewat-lewat, semayang pun tak ambil berat lagi. Sedangkan dia sebut illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman, beramal dengan amalan soleh. Maknanya dia bertaubat, dia beriman, maknanya dirinya kembali kepada Allah. Wa amila salihah, dia menambahkan amal soleh. Maka orang yang bertaubat mesti menambah amal soleh. Yang ketiga, orang yang bertaubat mesti mengubah akhlak dia. Akhlak dia mesti berubah, ini taubat. Kalau dia kata dia bertaubat, tapi sama saja kurangnya dia. Kalau kurangnya dia juga cakap yang sia-sia, macam dulu lah dia cakap yang sia-sia. Kalau kurangnya dia juga menghabiskan masa yang sia-sia, habiskan masa yang sia-sia. Maka orang yang bertaubat mesti berubah akhlaknya. Lalu disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mau'i taukuhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam, daripada kebaikan orang Islam, maknanya kalau kamu nak tengok orang Islam itu baik, taukuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Kalau dia dah berkabar, dah dahulu duduk kenapa wakah-wakah duduk pendapat pilih menajak. Daripada pagi sampai ke petang, maizan 2-3 papan, tidak sedar hari sampai ke petang. Jadi dalam keadaan macam tu, tiba-tiba dia bertawak pada Allah. Tak ada hari yang tawak, tak ada. Di mana? Atas masjid. Masjid yang ada baru. Mana yang tengok, oh ada, alhamdulillah. Dia pergi ke masjid, pergi ke surau, dia dah berubah dah keadaan dia. Berubah akhlak. Ini orang tawak yang salifah. Yang keempat, orang yang bertawak yang sebenar ini, dia akan mencari tawan yang baik-baik. Akan mencari kawan yang baik-baik. Dia tidak akan berkawan dengan kawan yang lara-lara. Bahkan dia akan berkawan dengan orang yang baik-baik. Ini yang sadiqah. Maka dia kata taubat yang sebenar di dalam hukuknya, di dalam hak-haknya. Maka mesti bertaubat. Allah Ta'ala ni maha pengampun. Orang yang banyak dosa. Kisah Nabi Musa AS. Dia ni ada seorang orang jahat. Ada seorang orang jahat. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa halau dia. Halau dia. Halau dia. Pergi satu daerah. Dekat daerah tu buat jahat lagi. Dia kena buang daerah. Di daerah tu buat jahat. Allah Ta'ala lagi. Wahai Musa. Orang tu buat jahat. Halau lagi. Nabi Musa pergi. Halau dia. Orang lain tak boleh. Nabi Musa ni orang gagah. Orang takut. Orang bebel-bebel pun tak berani. Masa dulu ada dalam Quran tersebut. Bawakan Zahu Musa faqadha alaihi. Gagah tak gugup. Tak gagah. Nabi Musa ni. Nabi Musa ni orang gagah. Dia tapu orang tu mati kan. Dia tolak je. Bawakan Zahu Musa faqadha alaihi. Masa ada orang balas Nabi Musa lerai. Bila lerai tu marah Nabi Musa. Nabi Musa tolak dia. Nabi Musa tolak. Tolak mati dah lalu. Maknanya gagah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa Allah Ta'ala perintah, ya Musa, orang tu buat jahat lagi, halau dia, halau pergi kampung lain. Nabi Musa halau, buang daerah pula kali yang kedua. Balik pula Nabi Musa. Lama-lama Allah Ta'ala perintah, wahai Musa, orang itu buat kacau lagi, halau lagi. Nabi Musa lagi, 3 kali. Teruk dah dulunya orang tu. 3 kali. Lalulah dihalau di satu tempat, katanya di sebuah perkampungan ataupun di sebuah pulau, tak pasti saya. Di sebuah tempat yang mana tidak ada orang. Tidak ada orang, tidak ada binatang. Kalau ada orang, ia buat kacau orang. Ada binatang, wakian ada binatang. Jadi, letak dekat tak ada orang, tak ada binatang, tak ada tanaman. Jadi, akhir kali, halau letak di situ. Akhirnya, dia sakit. Lalu dia sakit, dia kata kalau saya ada keluarga, keluarga saya akan bantu saya. Kalau saya ada isteri-isteri saya akan tolong saya. Kalau saya ada ibu-ibu saya akan menangis tengok saya. Kalau saya ada bapa-bapa saya tak akan membiarkan saya. Bermakna saya tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada siapa lagi. Tetapi saya masih ingat saya ada Allah. Dia pun kata, ya Allah, aku tidak ada yang lain kecuali aku ada kamu. Aku ada kamu. Aku ada Allah Ta'ala. Lalu dia kata, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Taubat dengan sebenar-benar taubat, dia kata. Dia insaf dan dia nak kembali kepada Allah. Akhirnya dia mati. Lalu Allah Ta'ala petah Nabi Musa. Ya Musa, uruskan jenazah. bila uruskan jenazah Nabi Musa pergi, terkejut Nabi Musa tengok, oh orang ni hawa kaca tiga kali ya kena alam. Ni kali ya kena buang dakwah. Tapi Allah Ta'ala menyatakan, aku adalah Tuhan yang apabila manusia itu menyedari ataupun kembali dia kepada aku, aku adalah hamba. Aku adalah Tuhan yang menerima hamba. Ha, menerima hamba dia. Lalulah Allah Ta'ala suruh Nabi Musa uruskan. Nah, Nabi Musa uruskan mayat tadi. Allah Ta'ala mengatakan, dia adalah hamba aku yang bertaubat dan aku terima taubat dia. Ini rahmat Allah Ta'ala. Tetapi ingat, ulama tasawuf mengatakan bahawa orang yang sudah tidak mampu buat maksiat lalu dia bertaubat, dia bukan ahli taubat. Kalaulah taubatnya kerana tidak mampu buat maksiat. Kalaulah dia mampu lagi bertaubat kepada Allah, dia kena bertaubat. Jangan sampai dia kenapa bertaubat? Dia bertaubat kerana sudah tidak ada jalan lagi buat maksiat. Baru taubat. Mata dah melapuk dah, lagi tepat dandu dah lagi dekat-dekat disko dah lagi, mata dah melapuk baru nak bertaubat. Kata setengah ulama, ini bukan orang yang bertaubat. Maka macam mana kata dia nak bertaubat juga? Dia kena taubat, kena ubah niat. Dia bertaubat kerana bukan kerana sudah tidak mampu pergi maksiat. Kalau dia bertaubat atas dasar sudah tidak mampu pergi maksiat, ini taubat tidak diterima. Maka taubat semata-mata menyedari rahmat Allah Ta'ala dan menginsafi di atas segala dosa yang telah dilakukan. Maka kenalah taubat yang benar, kenalah di dalam hukumnya, dalam hak-hak dia. jangan sebut saja taubat, taubat tak mugi dah. Taubat saja. Dia kena ada syarat-syarat dia. Yakni hukum tu, yakni rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, hinggalah diputusnya akan dia, hinggalah dia putuskan tidak mahu lagi meninggal melakukan maksiat dan akan terus melakukan ibadat kepada Allah. Maka tak kala hasilah baginya taubat yang sadiqah, maka ketika itu dia dikira orang yang melakukan taubat yang benar. Kalau cukup rukun, cukup syarat. Apa hukum taubat? Apa hukum syarat dia? Syarat taubat Allah Ta'ala, apa Imam Ghazali akan beritahu kemudian. Tapi ingat, yakinlah kepada kita, taubatlah kepada Allah, Allah Ta'ala terima ya? Ibadat kita kalau kita benar-benar ikhlas. Dan selesai dia daripada akabahnya, apabila dia selesai bertaubat terus kat ibadat, selamat dia daripada perjalanan ibadat. Inilah yang terhalang manusia sampai kepada Allah ni. Kerana ibadat tidak disertai oleh taubat. Ibadat tidak disertai oleh taubat. Maka sebab itulah, masa saya belajar Mihajul Abidin dulu, tuan guru saya suruh, bila baca sampai bab ni, zikir kamu astagfirullah. Sampai bab ni zikir kamu la ilaha illallah. Dia suruh ajar macam tu. Sebab nak lahirkan kita ni takut pada Allah, nak lahirkan kita ni menangis ataupun takut kemati. Maka siapa tu? Taubat. Di antara taubatnya, di antaranya banyak cara-cara dia, syarat-syarat dia. Di antaranya melazimi membaca astagfirullah. Sentiasa membaca astagfirullah kalau boleh 100 kali sehari. Kalau boleh astagfirullah, astagfirullah. Maknanya kita melazimi. Biar apa makna astagfirullah? Maknanya minta ampun dengan Allah Taala di atas dosa yang telah kita lakukan. Jangan kita berasa kita dah lima waktu subuh kita semayang, sampai ke isyak semua semayang penuh dah. Lepas tu petang-petang ni kita baca Quran pula. Hari ni TV tak tengok hari ni. Lepas tu masa-masa kosong pula, kita ni tak buat benda-benda lain. Jadi kita rasa baik dah. Hari ni tidak bertaubat. Jangan. Teruskan lagi kan bertaubat. Sedangkan Nabi beristighfar. 100 kali sehari. 80 kali sehari. Itu mana kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melazimi, dengan membiasakan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Maka dia kata di sini, daripada akabahnya selesai lah akabah dia. Kaedah tak selesai kita. Ibadat-ibadat tidak bertaubat tak selesai kita. Kena bertaubat dulu. Kenapa ibadat kita perlu bertaubat? Ada orang kata, kita ibadat dah, tak payah bertaubat. Ya, kalau ibadat kita bagus. Kalau ibadat kita angkat takbir, kita tidak lalai kepada Allah, Kalau ibadat kita ni memang dah boleh menangis kepada Allah, dan ibadat kita boleh meninggalkan maksiat dah, ibadat kita boleh, hati kita dah rindu kepada Allah Ta'ala dah, kalau kita tambah bertaubat pun, itu boleh tahan sikit. Itu pun orang-orang mutarafi pun bertaubat lagi pada tu. Dia mengambil dalil, Nabi bertaubat. Mengambil dalil macam tu. Nabi, walaupun Nabi bertaubat itu beristighfar, dipanggil beristighfar. Nabi beristighfar pun untuk mengajar umat dia. Maka kita ni buat ibadat, walau macam mana pun kalau boleh dalam keadaan biar ada istighfar, biasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baru dalam ibadat kita buat kotoran, kita buat dosa, disucikan dengan istighfar yang kita lakukan. Inilah jalan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali. Lalu kalau orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita buat ibadat pun kena istighfar, dah kita buat ibadat? Betul, kita buat ibadat. Yang pertama, adakah ibadat kita benar-benar bersih dengan Allah? Yang kedua, Imam Ghazali sendiri pun yang diakui tentang kesolehan dia, kewalian dia, barakah dia pun mengajar kita betul bertaubat. Dan yang ketiga, Nabi sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala, mengajar kepada umatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak dapat didak, mesti kita kena cubalah melazimkan diri bertaubat. Maka orang yang bertaubat ni, kalau kita istighfar, insyaAllah pertama akan rasa tenang. Tenangnya hati. Hati tenang saja. Allah Ta'ala beri masalah pun kita tenang. Bila kita tahu, ianya akan menghapus dosa kita. Ataupun menyedarkan bahawa kita ini banyak dosa di hadapan Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak. Hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Bila kita bertaubat, insyaAllah ibadat kita semakin, mungkin semakin, kalau kosok dia panggil semakin kosok, ataupun dia panggil rawbah dalam bahasa Arab, ataupun dia panggil semakin gemar melakukan ibadat. Sehinggalah kalau kita tak lupa istighfar sama, saya yakin dan percaya kita mudah ingat kepada mati, kita mudah menangis kepada Allah Ta'ala. Sebut saja ayat Al-Quran, kias terasa. Sebut saja tentang neraka, rasa takut lalu. Tapi kalau hati kita ini sebut neraka pun tak ada apa-apa, sebut bak mati pun tak ada apa-apa, disemayang jenazah pun tak ada apa-apa, diturun dalam liang lahat, turun dari kubur pun tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Maka kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala supaya hati kita ini merasa sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, rindulah ia kepada mengerjakan ibadah, baru mari rindu dia ibadah. Kita tengok panggung saya dah, tempat saya belajar dengan dia. Kesan daripada kuat ibadat mereka, semayang malam tidak tinggal, seorang-seorang daripada guru saya, dia semayang, dia boleh semayang sampai pagi. Jadi saya tak tengok, tapi saya tengok sahabat saya pernah tidur rumah tuan guru tu. Jadi katanya masa pukul 1 lebih tu, pukul 1 tak kedua, dia pun buka api, dia semayang. Sahabat saya tidur je, tengok-tengok tidur-tidur kejut semayang lagi, tidur kejut semayang lagi sampai pagi. Dia boleh semayang sampai ke pagi. Sebab apa? Sebab rindu. Orang rindu, orang sayang, orang kasih ke? Orang kasih ke? Maknanya, kalau sedang dah kasih, dah rindu pada Allah, dah mari, dah rasa ingat pada Allah, tuan, mari cinta pada Allah, perasaan cinta ini mengatasi segala-gala. Orang kata apa? Lautan api sanggup direnangi. Itu baru cinta makhluk. Maknanya, untuk nak bangun malam lagi tak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab hati sudah kasih kepada Allah. Jadi bila kita dah banyak taubat, sebab apa kita kadang-kadang nak kekalkan semayang malam tidak mampu, nak kekalkan ibadat tidak mampu, tak mari lagi rindu untuk beribadat. Di antara sebab, kata Imam Ghazali dalam kitab ni, mengatakan bahawa kerana ibadat yang kita buat tidak disertai taubat. Kalau disertai taubat, Allah Ta'ala akan jadikan kita orang yang soleh, insyaAllah. Kita bertaubat semua. Belajar-belajar. Mari kuliah. Kemudian semayang. Lepas tu balik rumah istighfar sikit. Astagfirullah. Esok begitu juga. Balik rumah astagfirullah. Akan terasa kesannya di dalam hati kita. Maka dia kata di sini, rindulah ia pada mengerjakan ibadat. Lalu ketika itu hati dia ingin melakukan amal ibadat. Supaya mengambil ia di dalamnya, maka dia dapat tidak, dia kena mengambil jalan taubat di dalamnya, di dalam melakukan ibadat. Mengambil taubat di dalamnya, di dalam ibadat, kena ambil taubat dalam ibadat. Jangan ibadat tanpa tabat. Maka menilik ia, maka tiba-tiba kelilingnya beberapa awa'ih halangan, yakni yang menegakkan akan dia, yang mengelilingi dengan dia. Lepas kita bertaubat, rasa syukur dah melakukan amal ibadat, ada lagi halangan. Bukan senang halangan. Kita ni nak sampai ke puncak, nak sampai kepada makrifat Allah Ta'ala di mana. Seperti kita naik bukit, seperti kita mendaki bukit. Maka mendaki bukit, bukan semua rasa apa. Kadang-kadang naik, jatuh balik. Kadang-kadang salah pijak-pijak duri. Maknanya cedera dan sebagainya. Jadi nak beritahu, demikianlah kita nak sampai kepada Allah. Maka Imam Ghazali ini, dia tunjuk jalan cara nak daki bukit macam mana. Supaya sampai kepada Allah, supaya sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka bila kamu sudah bertaubat, ada lagi halangan nanti. Ada halangan. Maka tiap-tiap satu daripadanya, tiap-tiap satu halangan tadi menegakkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat, jadi menghalang dia daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ada perkara yang menghalang dia. Apabila dia ni nak melakukan taubat, ada perkara yang menghalang dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ramakan orang nak kembali kepada Allah. Ramai orang nak kembali kepada Allah, nak berubah, tetapi sampai masa dia balik semula, jadi semula macam dulu. Sebab apa berlaku macam tu? Kerana kadang-kadang dia tidak tahan dengan halangan-halangan yang ada. Lalulah Imam Ghazali tunjuk jalan. Ini ada halangan-halangan dia. Apa halangan dia tadi? Dan setiap halangan tadi menegah dia nak melakukan amal ibadat. Ada halangan yang menyebabkan kita tidak mampu melakukan amal ibadat ataupun meneruskan amal ibadat. Sebab itu kita boleh tanya, kadang-kadang yang ahli ilmu, ahli belajar ilmu, dahulu ikut kuliah semua ni, masjid-masjid, patah dengar, malam ni ustaz mana ingat, esok ustaz mana ingat, malam ni di masjid ni, masjid ni, kena 2-3 tahun tak ada tu. Malam ni yang apa? Malam ni berita. Tak ada atas kuliah. Ini jadi halangan. Apakah yang menyebabkan perkara itu berlaku? Sebab itu kita kena minta rahmat dengan Allah supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam ibadat. Sebab itu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, saya nak masuk syurga. Apakah amalan dia? Rasulullah kata, amantu billah. Kul amantu billah sumastaqim. Kamu kata aku beriman dengan Allah, sumastaqim. Kemudian istiqamahlah kamu dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menilik ia, apa halangan tadi? Halangan, lepas bertaubat pun ada halangan dia. Apakah halangan? Maka menilik ia, dia pun tengok, dia pun fikir, maka tiba-tiba ia dapati ada empat halangan. Halangan inilah yang menyebabkan masyarakat, masalah kita sendiri, semua sekali yang tidak mampu amal ibadah. Ada empat. Yang pertama, dunia. Dunialah menjadi halangan kepada kita. Tambah jaga banyak, kita cakap tak kahwin. Cakap tak kahwin. Kadang-kadang tak kahwin lagi, alhamdulillah, di masjid. Kahwin tak ada umur. Wah, dia lama tak ada. Lama tak ada. Ustaz kau nampak lama. Allah tak tiba. Tak ada. Umurnya baru kahwin. Tak apa. Bukan masalah tu lagi. Masalah hari kahwin sendiri. Hari kahwin saja. Suka lah. Itu halangan dunia yang menghalang kita. Kalau bagaimana halangan tu? Saya teringat Ustaz Imam Ghazali dalam kitab lain, dalam kitab ni. Dia kata, masalah hati kita tambah berikhlas. Yang pertama, biar kita duduk dalam ilmu sama. Belajar sama. Jangan tinggal buat majlis ilmu. Kerana majlis ilmu memberi no kepada kita. Maknanya, mencari majlis ilmu yang ada no. Jangan tinggal majlis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang Jumaat. Jangan tinggal. Jangan tinggal sembahyang Jumaat. Maknanya kalau ada sembahyang Jumaat. Kita jangan tinggalkan sembahyang Jumaat. Yang ketiga, berzikir. Jangan tinggal berzikir. Tak bolehlah semua-semua. Sebab tu kuliah-kuliah yang kalau satu-satu masjid surau. Kalau kita tidak ada kuliah, surau kita tidak ada kuliah, kita nak pergi kat lain jauh. Kalau kita pergi mungkin surau tu tak ada orang. Kalau kita tuan imam, tolong hidupkan surau masjid tadi dengan membaca Quran ataupun berzikir. Buat aja itu. Supaya hati kita tidak kosong. Sebab dia kata kalau kamu tidak masuk ilmu, tidak pergi, tidak teruskan semayang jemaah dan tidak berzikir, hati kamu akan jadi kosong. Maka dia kata, seorang itu, kalau dia meninggalkan, contohnya ilmu, 3 hari dia tinggal ilmu. Hati kita ni pergi masjid, 3 tahun kita tidak pernah tinggal ke masjid. Mari saja ustaz mana kita pergi sama. Kuliah-kuliah semangat. Mari kita ada, malam ni kita ada, minhaju abidin. Esok kita ada, kita hikam. Dusa kita ada, musyakah, muka syafatul kulu. Lepas tu kita apa lagi? Bidayatul hidayah. Kita tahu berapa lah. Tapi tinggal 3 hari, hari ketak malah lagi. Hari empat malah lalu nanti. Imam Ghazali kata, bermulanya hati menjadi sakit, mati menjadi cedera apabila meninggalkan, mendengar kalimah Allah selama 3 hari. Kita tak dengar Quran, kita tak dengar hadis, 3 hari saja. Boleh memberi kesan kepada hati kita. Baik, maka dia kata di sini. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Makhluk ni apa? Makhluk ni kawan-kawan sayang-sayang kita. Ke makhluk kita ni dah habis surah, dah bagus dah habis surah, akhir sekali dia kita nak pergi surah semua ni, tiba-tiba kawan kita ajar lama tak bingai ikut sekali. Lama tak bingai mai ikut sekali bingai kita ada saya masa nak pergi masjid waktu tu. Ni kita nak pergi kenyir, kita dah sewa bohong bukan ngai tengah tu mana hutan lu tak kasih kenyir. Malah pergi sekali. Pergi kuliah. Makhluk menghalang kita. Kita tidak stop. Itu lebahannya. Ada lagi. Isteri-isteri kita. Molek-molek dah kita nagi kuliah maghrib. Kita pakai baju dah mandi-mandi. Pakai dah baju. Baju Melayu kain pekat. Baju Melayu kain pekat. Pakai kupiah belaka dah. Ambil Quran sikit lah tu. Isteri kita bang. Saya dengar ada potongan harga sikit. Ada bang, mari kita pergi medin petang ni bang. Nak ajak esok nampak awak amal sibuk dah. Kata, mari pergi sekejap. Akhir sekali cecak baju Melayu. Cecak baju Melayu. Pakai baju meja. Pakai tu. Kepekat, pakai seluruh. Buang kopiah, sikat rambut. Tak kereta. Siapa ke medin mu? Maknanya akhir kali apalah dekat medik dia surah belakang lagi semayak surah. Ini halangan-halangan, kadang-kadang pegang-pegang ini jadi halangan yang kita tidak mampu melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Halangan-halangan kecil ni, halangan-halangan kecil. Saya terima ada seorang syekh dia berdawah sama berdawah, anak dia sakit. Isteri kata, bang, hari ini off lah. Saya mengadu lah. Dia kata, sebab apa? Sebab dia kata, anak sakit. Dia kata, walau macam mana pun, ini kerja Allah. Nak utama lah kerja Allah. Kerja Allah Ta'ala. Yang aku bimbang, takut aku tidak menyampaikan ilmu Allah. Allah Ta'ala muka pada aku, anak kita jadi tidak sembuh. Jadi aku nak pergi, dia kata, biar pergi mengajar, mana tahu dengan bekat mengajar nanti, anak jadi sembuh. Nak utamakan Allah Ta'ala daripada segala-galanya. Begitulah juga, orang belajar, orang mengajar sama. Kadang-kadang jadi halangan isteri. Hari ni abang tak payah mengajar, ni ikut saya sekali. Habis tak mengajar. Kalau kita pula tak payah dengar hari ni, ikut saya sekali, habis tidak. Jadi yang kedua halangan ni ada halangan makhluk. Halangan makhluk ni yang menyebabkan kita ini tidak sampai ke rumah Allah, masjid, tidak pergi majlis ilmu dan tidak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang menggoda kita, yang menghasut kita. Menghasut kita supaya kita melakukan perkara-perkara maksiat, perkara mungkar dan supaya kita meninggalkan ibadat kepada Allah. Syaitan ni dia cari jalan. Dia nak suruh kita jangan semayang. Kita semayang. Maka dia berkata, semayang akhir waktu. Kalau mu nak semayang kau, dia suruh semayang. Semayang akhir waktu. Kita pun semayang awal waktu. Kalau dia nak semayang awal waktu, dia kata semayang rumah. Tak apa, jangan pergi masjid. Kita pun pergi masjid juga. Kita pergi masjid juga. Kalau pergi masjid, tu dosa belakang. Apa jangan suruh dosa sepak? Dia kata kau kita kawan-kawannya. Kita pun duduk seorang depan. Kita akan takbir. Dia lalaikan kita semayang. Lepas semayang, dia kata, saya main sunat. Kenapa? Semayang dah. Macam-macam. Dia macam-macam. Dia akan ganggu kita sama. Dia kali-kali dia tidak akan mengabaikan kita. Jadi macam mana syaitan kita nak berlawan dengan dia? Nak berlawan syaitan macam mana? Lawan syaitan tak ada jalan lain. Kita nak berlawan dengan dia tak boleh. Sebab Allah Ta'ala menyatakan innahu lakum aduwwun mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan kerana syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Jadi macam mana? Seorang tok guru tanya. Tanya anak murid dia, dia tanya. Kalau anjing datang kepada kamu, kamu nak buat macam mana? Oh, tok guru senang je. Kalau anjing datang, saya sepak anjing. Sepak anjing. Dan kalau anjing mari pula belakang pula, mari pula saya kajang dia. Kalau mari pula kiri, saya sepak pula kiri pula. Kalau mari pula kanan, saya sepak pula kanan pula. Setiap kali dia mari, saya lawang, saya katok dia, saya terajang depan belakang dia, mari saya terajang dia. Kalau dia melompat, saya melompat juga. Dia kabur. Kalau anjing, mari itu lawang macam tu. Dan kalau mula lho, kalau muda awak dah, letih dah mana? Dia pun senyap, dia nak jawab. Dan kalau tak buat mana? Senang je. Saya sepak, saya tu panggil tuan-tuan anjing, sudah. Mari anjing, saya tuan dia, mari ambil anjing. Ayah, saya lawang. Maka syaitan ini tuan dia siapa? Allah. Anjing ni kalau kita duduk tuan sebelah tuan dia aja. Oh, tuan aku ada. Lembut lagi tak lagi. Dia tengok kita duduk dekat tuan dia. Tuan dia je. Anjing tak akan lagi dah. Kalau anjing nak mari tuan dia ambil buat lagi. Maka disebut dalam Imam Ghazali juga sebut, dia kata nafsu ini seperti anjing yang liar. Maka anjing yang liar ni kalau kamu berlawan dengan anjing yang liar, kamu tidak akan mampu melawannya. Maka tidak dapat reda hendaklah kamu memanggil kepada tuan anjing. Panggil tuan anjing. Tuan anjing buat lari, maka selamatlah kamu daripada anjing yang liar. Maka nafsu itu, kalau kamu nak lawan nafsu, maka kamu kena mendekatkan diri dengan Allah. Contohnya sebab itu kita, kalau kita nak buat apa-apa, kita nak bangun sembahyang malam, kita lawan nafsu kita. Ngatuk-ngatuk pun bangun juga. Nak jam wakil tepi. Tak telinga, jam wakil. Bangunlah bangun. Dan sehari dua hari main malam. Dua tiga pagi tak main. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kita jadi mudah lah. Sebab nafsu dah kalah. Nafsu sudah kalah. Sebab apa? Sebab kita sudah dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jalan yang menyebabkan ataupun halangan yang ketiga kita nak melakukan amal ibadah adalah syaitan. Nanti Imam Ghazali akan sebut satu-satu-satu. Dunia macam mana nak lawan dunia. Makhluk macam mana. Yang ketiga syaitan macam mana. Dan yang keempat kenapa? Yang keempat nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh melakukan perkara jahat. Maka yang keempat nafsu. Nafsu yang ada dalam hati kita ni. Nafsu ni dia nak perkara-perkara haram ada. Maka ingat, kata guru saya mengatakan bahawa nafsu ini kita tidak boleh buang nafsu. Nafsu itu boleh duduk dalam. Tetapi jadikan nafsu itu kenderaan kamu. Kamu yang menunggang nafsu, bukan nafsu menunggang kamu. Kamu yang kawal nafsu. Nafsu nak akan. Tapi kawal, jangan kawal banyak-banyak. Nafsu tidur. Jangan tidur banyak-banyak. Mana nafsu? Nafsu tu kita tidak boleh buang nafsu, tapi kita kena kawal nafsu tadi. Maka nafsu lah menyebabkan halangan. Orang yang suka nafsu suka pada bersukan. Siapa tidak semayang bang main bola, selagi mana tak bang tak berhenti. Kalau bang berhenti, selagi mana bola nampak, main lagi. Kecuali kalau nampak bola baru berhenti. Tak nampak bola gelak satu go bunyi gitu ya, baru berhenti akan nampak. Apa-apa? Itu nafsu semuanya. Nafsu. Maka nafsu inilah yang menjadi penghalang kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya. Mesti. Seorang tadi dia kata, tak dapat tiada maknanya mesti. Mesti daripadanya kepada menolakkan akan segala yang menegahkan akan dia ini, dan mesti dia tolak benda yang menegahkan ini. Maknanya perkara yang boleh menghalang ni mesti lawan. Macam mana nak tolak dunia, macam mana nak tolak benda apa ni, makhluk, syaitan, apa macam mana. Ini kena faham. Bukan bermakna orang belajar ilmu ini, orang belajar ilmu tasawuf, kalau ada kereta buang kereta, jangan, bukan maksud begitu. Yang ada kerja berhenti, kerja tidak. Ha, maknanya kita, hati kita ni biar ingat kepada Allah Ta'ala, siapa kita jangan terpedaya dengan dunia yang ada pada diri kita. Kita perlu juga dunia, tetapi jangan sampai dunia itu terpedaya dengan kita. Makhluk kita perlu juga berkawan dengan orang ramai, perlu menghubungkan silaturahim, tetapi jangan sampai makhluk tadi merosakkan amal ibadah kita. Begitu juga dengan syaitan, kita kena lawan syaitan dan juga dengan nafsu kita. Dan menghilangkan akan dia. Menghilangkan akan dia. Dan kalau tiada dapat ia mendatangkan kelepasan dan tempat aman. Kalau tidak berjaya juga, baginya pekerjaan. Baginya pekerjaan pada ibadat. Maka menghadap akan dia di sini oleh Aqabah Awaik. Yang namanya, maka berkendak ia kepada memutuskan akan dia dengan empat perkara. Maknanya kalau kamu boleh. Kalau kamu boleh ambil dunia, tapi dunia tidak menghalangkan kamu. Tidak menghalang kamu melakukan amal ibadat. Kalau kamu bersama dengan makhluk, makhluk tadi tidak menghalang kamu amal ibadat. Itu tidak mengapa. Boleh ambil dunia. Tetapi kalau kamu ambil dunia, halang ibadat. Kalau kamu berkawan dengan makhluk, jadi kamu lalai. Putuskan dia. Putuskan dunia. Putuskan dunia ni macam mana? Putuskan makhluk macam mana? Dia ada jalan-jalan dia. Kalau kita tidak berjaya. Tidak berjaya dah nak buat tu. Maka dia kata, maka berkendak ia kepada memutuskan akan dia dengan empat perkara. Pertamanya, sunyikan daripada dunia. Yang pertama, kalau dunia tadi, kalau kamu tidak mampu mengambil dunia untuk pergi ke akhirat, yang pertama, sunyikan daripada dunia. Yakni tinggalkan akan dia, tinggal dunia. Yang saya dah faham. Itu jadi macam satu, ada seorang tu guru. Tu guru ni itibar saja. Jadi dia ini ngajar tasawuf lah. Dunia. Dia tahu TV dia. Anak murid dia ambil TV. Anak murid dia ambil TV. Walik rumah. Tu guru tu dalam TV ni. Lepas daripada tu, anak kepada tu guru ni, dah dekat rumah. Sebab apa dah dekat rumah? 5 orang dah dekat TV. Dia mohon orang TV. Akhir kali tu guru nak beli TV malu dah. Tak beli TV anak dia tak dekat rumah. Semua salah. Akhir sekali bunyi. Apa raya kena beli TV juga dia tu. Tapi bukan tu. Maka kalau kita, untuk kita ahli-ahli. Ahli-ahli kita tak boleh sama TV. Untuk anak saja boleh. Untuk anak saja boleh. Jadi, anak gue kata gini tu guru. Saya ada TV nak beri ke tu guru satu. Wih tegu. Anak murid apa? Tegu dia pun tengok. Macam TV aku ya. TV tegu tu ayah apa dulu? Tegu tu lepa dulu tu. Anak murid ambil beki. Beki boleh bila tegu tadi sebut salah nak TV, anak murid pergi balik. Lepas tu pergi mula. Jadi akhir kali barulah. Dia sedar. Jadi masalah kita kena begini. Kata guru saya, kita kena palingkan hati kita kepada akhirat. Hati kita kepada akhirat. Jadi, mana dunia ada, kita paling saja. Dunia tak ada, tapi kita paling. Kita tidak memandang kepada dunia, palingan tu. Maka dia kata, yang kedua, asing daripada makhluk. Kalau paling makhluk, ogul uzlah makhluk. Dan yang ketiga, melawan berperang dengan syaitan. Yang ketiga, lawan syaitan. Lawan syaitan. Yang keempat, melawan serta nafsu. Yakni melawan hawa nafsu. Jadi empat perkara ni, dia yang pertama, asingkan dunia. Asingkan dunia. Bila asingkan dunia, yang kedua, asingkan makhluk. Tidak berkawan dengan makhluk, uzlah. Yang ketiga, lawan berperang dengan syaitan. Kena perang dengan syaitan. Dan yang keempat, lawan hawa nafsu. Kena lawan hawa nafsu. Jadi empat perkara ini, hendaklah kita melaluinya. Tapi bukannya senang nak tinggal dunia. Bukannya senang nak lawan hawa nafsu. Bukannya senang nak mengasingkan diri dengan makhluk. Lalu Imam Ghazali akan datang memberitahu kepada kita caranya ataupun jalan-jalannya. Wallahu'alam. Jadi malam ni saya nak minta 5 minit je masa. Kepada jemaah. Untuk saya nak jawab jemaah. Kita sama-sama mendengar satu lagu qasidah daripada nak buang saya ni. Satu lagu lah, 5 minit saja. Okey. Pasal dia tu, Allahu a'lam.